والترمذي كذلك. حديث ini dari sahabat Abu Hurairah. Qala Syekh Shalal Fauzan fi al-mulakhas fi syarh kitab at-tauhid qila as-sahih anna ismahu Abdurrahman ibn Sakhr. Ya, dikatakan bahwasanya yang benar bahwa nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr Dausiyun. Nah, Ad-Dausi, ya. Min fudala'is sahabah. Beliau termasuk di kalangan sahabat yang memiliki keutamaan. Wa hufadhihim, di antara hufadnya mereka, para sahabat, para penghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ulama'ihim, dan ulama'nya sahabat. Ya, jadi di kalangan sahabat ada ulamanya, ya, dan termasuk sederetan ulama ushabah yaitu Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas termasuk Abu Hurairah. Wa rawa akthar min 5000 hadis. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan lebih dari 5000 hadis. Nah, dikatakan juga bahwa sampai 7000 lebih. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim minal mu'allam mukatsirin min ar-riwayah. Beliau termasuk al-muktsirin bir riwayatil hadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Tufiya sanata 7 aw 8 aw 9 wa 50 lil hijrah. Nah, beliau meninggal di tahun keberapa? Disebutkan di sini 7 atau 8 atau 9, ya, maksudnya di sini 59, 58 atau 57 lil hijrah. Nah, ya, jadi 50 sekian hijrah. Wa fihi disebutkan wa fihi an Abi Hurairah ai fi sahih al-Bukhari. Riwayat ini dalam Sahih Bukhari. Nah, jadi keterangan wa fihi adalah ai fi Sahih Bukhari. Riwayat yang seperti ini persis adalah di Sahih Bukhari. Radhiyallahu ta'ala anhu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika Allah menurunkan kepadanya ayat ini dalam surat Asy-Syu'ara 214. Nah, qama artinya ai sa'ada 'ala as-safa. Rasulullah naik ke atas bukit Safa. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Undur ikhwan, artinya wa anzir, dan berikan peringatkan. Ya. Nah, berilah peringatan kerabat-kerabat dekatmu wahai Muhammad. Ashirataka ay ashiratul rajuli hum banu abihi al-ajnun au qabilatu, yaitu kerabat seseorang, ya, mereka itu banu abihi al-ajnun, apa, anak-anak dari ayahnya yang dekat, au qabilatuhu, atau qabilahnya, ya, qabilah dari ayahnya. Nah, ini ashirataka, makna ashirat, ashir. Nah, al-akrabin ay al-akrab wa fal-akrab minhum, yang paling dekat, al-aqrabin, yang paling dekat dari ya, kekerabatan mereka. Nah, jadi di sana ada Banu Abi, anak keturunan ya, ayah kita atau mungkin kakek. Tetapi disebutkan asyiratak ya, yaitu al-aqrabin, maksudnya al-aqrab fal aqrab minhum, yang paling dekat di antara mereka. Barakallahu fikum. Rasulullah ya diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan juga kepada kerabat-kerabat dekatnya. Nah, bukan hanya kepada ya umatnya, tetapi khusus kepada kerabat-kerabatnya yang dekat. Allah turunkan ayat ini untuk disampaikan, untuk diberikan peringatan kepada mereka. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, ya ma'syar Quraisy, artinya ya ma'syar itu jamaah, wahai sekalian nah, orang-orang Quraisy, maksudnya seperti itu, ya ma'syar Quraisy, ya sekalian orang-orang Quraisy, au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisalnya. Ya ma'syar ini digunakan untuk al-jamaah ya, kelompok orang yang banyak. Ya ma'syar Quraisy, ya ma'syar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada khatib yang seperti itu kan. Nah, maksudnya apa? Jamaah, jamaatul muslimin, ya ma'syar al-muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Ya, ya. Ruyan Abi Hurairah itu. Nah, ya ini masyar. Disebutkan di sini jamaah. Au kalimah binas bin kalimatin, ini nahwu ya, bukan? Enggak usah dibaca lah. Baik. Ishtaru anfusakum. Ishtaru anfusakum ay khallisuha minal azabi bitauhidillah wa ta'atihi wa la ta'tamidu ala syarafin nasabi. Makna ishtaru anfusakum ya, khallisuha, apa artinya? Ya, kalau maknanya sih ikhlas, ikhlaskan, nah itu yang kurang tepat. Apa? Khallisuha minal azab ya, bentengilah diri-diri kalian nah dari azab, bitauhidillah wa ta'atihi, dengan mentauhidkan Allah dan mentaatilah, yaitu dengan mentauhidkan Allah dan mentaatinya, maksudnya bentengi dengan mengikhlaskan ibadah ya, dari azab Allah dengan ibadah ya, bertauhid, mentaati nah perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini ishtaru anfusakum khallisuha ya, bentengilah diri-diri kalian sendiri nah minal azab bitauhidillah wa ta'atih, dari azab Allah dengan mentauhidkan kepada Allah dan mentaati. Wala ta'tamidu ala syarafin nasab, dan jangan kalian bersandar kepada kemuliaan nasab, garis keturunan. Nah, karena keluarga Nabi, kerabat Nabi, khairul anam wa khairul bashar. Nah, mulia, artinya keluarga dari orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Nah, ya, jangankan Rasul ya. Keluarganya misalkan Sri Sultan aja sudah masya Allah. Nah, ini Rasul Khairul Bashar Al-Mustafa Al-Mukhtar, manusia pilihan yang Allah pilih ya. Nah, sebaik-baik manusia. Nah, Sayyidul Mursalin ya, pimpinan para Rasul. Nah, nah, ini kerabat-kerabat mereka punya kemuliaan ala syarafin nasab, di atas kemuliaan nasab Rasulullah. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai orang-orang ya dari garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka terus menjaga sampai sekarang, ya, yang disebut dengan apa? Ahlu Baitin Nabi, Ahlul Bait, keluarga Nabi, atau Alawiyin, ya, keluarga dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang mereka ya keliru dalam memahami yang seperti ini sehingga mereka banyak yang terjatuh dalam penyimpangan akidah, ya, penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj. Nah, kemudian la uhni ankum minallahi syai'a, la uhni ankum minallah, la adfa ankum azaballah, aku tidak bisa mencegah kalian dari azab Allah. La uhni ankum, maksudnya apa? La adfa'u ankum azab Allah, aku tidak bisa ya menghalangi, mencegah kalian dari azab Allah. Nah, maksudnya minallah itu minan, min azabillah ya. La uhni ankum minallah, la adfa'u ankum azab Allah, itu maknanya ya kan? Aku tidak memiliki kemampuan untuk bisa mencegah kalian dari azab Allah. Ya, hanya bermodal ini keturunannya Rasul. Enggak. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, raf'un lima qad yatawahham. Ini untuk mengangkat ya bagi siapa-siapa yang salah di dalam na'am, mereka meyakini annahu ay anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yughni anhum, mereka meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan manfaat kepada mereka, minallahi syai'an bi syafa'atihi, ya, bahwasanya Rasulullah mampu bisa memberikan kepada mereka untuk memberikan sesuatu dari Allah ya dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk mengangkat ya, menepis kesalahpahaman di dalam keyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mampu untuk kerabat-kerabatnya bisa memberikan na'am ya syafaat ya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu dari syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal apa? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ya bisa begitu saja. Nah, karena apa? Allah menyatakan gimana ayatnya ya, Fan? Bahwasanya syafaat itu liman adzina lahu, yang diizinkan oleh Allah. Atau disebutkan dalam ayat lain, inna syafa'ata lillahi jami'ah, sesungguhnya yang berhak memberikan syafaat itu hanya Allah. Maksudnya Allah yang memberikan izinnya. Inna lillahi syafa'atu jami'ah, dalil bahwasanya di sisi Allah syafaat, baik syafaatnya Rasul, semuanya tergantung dari apa? Idnullah azza wajal, izin dari Allah. Nah, sekalipun dia kerabatnya Rasulullah, ketika Allah tidak memberikan izin ya kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat, syafaat ayyashfa'alahu, maka tidak akan terjadi syafaat. Nah, ini untuk menepis ya kekeliruan. Nah, apa yang diyakini bahwasanya Rasulullah mampu memberikan kepada mereka kerabat-kerabat Rasul yang memiliki nasab ya garis keturunan dengan Rasul, bi syafa'atihi yaumal qiyamah, dengan syafaatnya pada hari kiamat. Nah, baik. Baik, Tuhan. Nah, Abbas wa Sofia wa Fatimah. Kemudian disebutkan apa? Ya Abbas ibni Abdul Muttalib. Siapa ini, Tuhan? Paman ya. Nah, berarti putra dari Abdul Muttalib. Nah. Dan ayah Rasulullah siapa? Abdullah. Nah, berarti apa? Kakak adik ya. Nah, jadi Abbas itu saudara dari ayahnya Rasul. Nah, berarti am ya, am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ughni anka minallahi syai'a. Semakna dengan kalimat yang pertama, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Nah, dijelaskan di sini tentang nah, Abbas wa Safiyyah wa Fatimah ini raful alal bina, maksudnya ini marfu apa arraf alamatul rafa, ini karena apa mabni ya, tapi ini enggak dibahas lah sudah. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib huwa ammur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abbas putranya siapa? Putranya ini Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abbas putra pamannya ini. Ya. Ya Ibnu Ammi. Ya, kadang dipanggil oleh ya Ibnu Ammi. Nah, Abdullah bin Abbas. Ya Hulam. Karena masih kecil. Ya, wa huwa sahabiyun ibnu sahabi. Ibnu Abbas itu sahabat kecil, putra dari sahabat besar Abbas bin Abdul Muttalib. La ughni anka minallahi syai'a. Yang kemarin tadi maknanya yaitu la adfa'u ankum 'adzaballah. Ya, aku tidak memiliki kemampuan untuk menepis, menolak ya darimu azab Allah sedikit pun. Ya Safiyyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Safiyyah ammata Rasulillah. Amma apa? Jadi ya, ini bedanya kalau ammun sama ammah itu dari ayah. Kalau khalun sama khalah dari ibu. Ya. Sama paman bibi, tapi dari ayah. Kalau khalun sama khalah dari ibu. Nah. Nah, istimewanya bahasa Arab seperti ini. Jadi ketika antum punya anak ya, manggil paman dari ayah maka ami ya. Kalau dari ibu panggilnya khali. Khali ya, khali. Kalau bibi panggilnya khala. Ya. Kalau yang dari ayah panggilnya amma ya. Nah, ini Safiyyatu ammata Rasulillah. Nah, ini bagus Irfan, antum ajarkan ke anak-anak antum. Sekarang lagi ngetren ya. Sekarang orang-orang kaya sekarang orang-orang awam. Nah, abi umi. Nah, padahal enggak pernah belajar bahasa Arab. Abi umi. Nah. Ya. Lah, jangankan yang sudah keluarga, yang belum keluarga lo abi umi. Pernah dengar? Anak-anak sekolah SMA ya. Pacaran sudah panggil abi umi, mama papa, ya Allah musta'an. Ini kan panggilan mah anu ya istilahnya apa namanya, iya Allah musta'an. Kemudian disebutkan di sini waya Fatimah, tadi Safiyyah ammata Rasulillah, la uhni anki minallahi syai'a, maknanya sama, la adfa'u anki minallahi syai'a, la adfa'u anki minal azab Allah. Aku tidak memiliki kemampuan untuk ya menolak dari mu'azab Allah. Wa ya Fatimah binta Muhammadin. Fatimah binta Muhammadin. Yaitu putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah ini sayyidah nisa'i ahlil jannah. Ya. Masya Allah. Ya. Sayyidah itu apa? Pemimpin ya. Pemimpin wanita ahlu jannah. Masya Allah. Nah, cantik Fatimah ini. Ya. Nah. Cantik. Sampai-sampai Hasan Husain itu memiliki kemiripan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tayyib, kemudian salini min mali, mintalah dariku apa yang ada pada hartaku. Salini min mali disebutkan di sini, salini min mali. Nah, mintalah ya dariku apa yang ada pada hartaku. Li anna hadza huwa allazi yaqdir alaihi. Karena yang inilah yang dimampui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana min amrillah fala qudrata lahu alaihi. Adapun yang di sisi urusan Allah, perkara yang pada Allah, ya, tidaklah Rasulullah memiliki kemampuan atasnya. Nah, jadi ketika yang diminta dari Rasul itu harta yang dimiliki Rasulullah, Rasulullah bisa memberikan. Salini min mali, masyiti, mintalah dariku, dari hartaku apa yang engkau inginkan. Nah, la ughni anki min Allahi syai'a, la adfa'u anki azab Allahi syai'a. Aku tidak bisa menolak darimu azab Allah sedikit pun, tidak bisa ya ikut andil untuk menolak, nah, mencegah azab Allah sedikit pun. Masya Allah. Ya. Jangankan yang seperti ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik putrinya, ya. Lau anna Fatimah bint Muhammadin syarakat, laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Muhammad, mencuri, maka aku akan potong tangannya. Nah, maksudnya apa? Ini pendidikan kepada, nah, kepada anak-anak, kepada keluarga kita, nah, untuk tidak mengandalkan. Lalu di sini pendidikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya bahwa apa yang ada pada Rasulullah tidak bisa memberikan sesuatu manfaat, ya. Apa yang ada di sisi Allah sedikit pun syai'a, sesuatu sedikit pun enggak bisa. Nah, adapun yang diminta berupa harta, hadza huwallazi yaqdiru alaihi. Kalau yang seperti ini yang dimampui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana min amrillah fala qudrata lahu alaihi. Adapun yang di sisi Allah, maka beliau tidak memiliki kemampuan atasnya. Al-makna al-ijmali lil hadis, yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah memberikan kabar, ya. Amma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinama amarahu Allah fi kitabihil karim ayyan dara qarabatahu, yaitu tentang apa yang ditugaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah perintahkan di dalam kitabnya yang mulia, ayyan dara qarabatahu, untuk memberikan peringatan kepada kerabatnya, annahu qama mumtasalan amra rabbih, yaitu beliau bangun, bangkit, kemudian menyampaikan, ya, perintah Rabb-nya, ya, memenuhi untuk menyampaikan perintah Rabb-nya. Fanada Quraisyan bibutuniha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyeru, ya, Quraisy. Nah, Quraisy ini asraful qabilah, ya, qabilah yang paling mulia. Nah, disebutkan bahwasanya Quraisy itu minal Arab. Ya, Quraisy itu qabilah yang termulia di Arab. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian bibutuniha, ya, di tengah-tengah mereka. Fanada ammahu wa ammatahu wa bintahu. Kemudian beliau menyeru kepada pamannya, bibinya, dan putrinya. Wa anzirahum nazaratan khasatan, dan memberikan peringatan kepada mereka dengan peringatan yang khusus. Ya Safiyyata ammata Rasulillah, ya Abbas ammu alam, ya Abbas bin Abdul Muttalib, ya, disebutkan di situ. wa ya Fatima binta Muhammadin. Wa anzarhum nazaratan khassah, karena disebutkan namanya langsung dan disaksikan ya, karena dikumpulkan ya masyara Quraisy, kalau Rasulullah memanggil mereka itu langsung didengar ya. Nah, langsung didengar, mereka langsung berbondong-bondong ya. Wa sa'ida 'ala safa, Rasulullah berdiri di bukit Safa. Ya masyara Quraisy, nah kumpul mereka. Nah, ketika disebutkan nama-nama tadi, Abbas bin Abdul Muttalib, Safiyyah ya, ammatu Rasulillah, wa Fatimah binta Muhammad, ya ini pendidikan kepada ya, kerabatnya yang lainnya. Ini kerabat-kerabat dekatku saja, saya enggak mampu memberikan sesuatu yang ada di sisi Allah sedikit pun ya. La adfa nam ankum min azaballah. Aku tidak mampu menolak ya, memberikan manfaat dari kalian ya, dari azab Allah, yaitu dijauhkan dari azab Allah, enggak bisa. Kemudian disebutkan di sini wa amarahum ay yukhallisu anfusahum, dan Rasulullah memerintahkan kepada mereka agar mereka bisa melindungi diri-diri mereka sendiri. Akhlisu anfusahum, agar mereka bisa melindungi diri-diri mereka sendiri min azabillah, dari azab Allah. Bitauhidihi wa ta'atihi, dengan mentauhidkannya dan mentaatinya. Wa ballaghahum annahu la yanfa'u anhum min azabillahi syai'a, dan beliau menyampaikan kepada mereka, kepada kerabat-kerabat dekatnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dari mereka azab Allah sedikit pun. Idza lam yu'minu, apabila mereka tidak beriman, famujarradu qurbihim, hanya sekedar kekerabatan mereka minhu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghairu nafi'in lahum biduni imanin, tidak akan apa? Ghairu nafi', tidak bermanfaat bagi mereka, biduni iman, tanpa adanya iman. Jadi bimujarrad qurbihim min qurbati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ghairu nafi', hanya sekedar kerabatnya Rasul enggak manfaat ya. Hanya sekedar dia ahlu bait, ahli bait ya, enggak manfaat kalau tidak beriman. Nah, ini bantahan kepada mereka yang mempunyai garis keturunan dengan Rasul ya, min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak beriman dengan iman as-sahih, tidak menjalankan apa yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjalankan syariatnya, tidak meneladani sunnah-sunnah beliau. Nah, terus mereka mau apa dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasulullah mengatakan la ughni ankum minallahi syai'an, la adfa ankum min azaballah. Rasulullah tidak bisa ya. Nah, untuk mencegah kalian dari azab Allah syai'an, sedikit pun. Nah, ya. Nasallallahu alaihi wasallam ayman. Maka lebih-lebih kita ya. Lebih-lebih kita yang bukan kerabat. Nah, kita sih Bani Adam ya. Nah. Allah musta'an. Kemudian munasabatul hadis li bab, ya, kesesuaian hadis dengan bab, anna fihi annahu la yajuzu ayyat luba min ar-rasul wa la min ghairihi min babil aula illa ma yaqdiru alaihi min umurid dunya. Bahwasanya ya, di dalam hadis ini ada keterkaitan dengan bab la yajuz ayyutlaba minar rasul wala min ghairi, yaitu tidak boleh meminta dari sisi Rasul, yang ada di sisi Rasulullah dan selainnya. Nah, mimba bil aula, kalau selainnya mimba bil aula, yang ada pada Rasul saja kita tidak boleh meminta. Illa kecuali ma yabdiru alaihi min umurid dunya, kecuali dari perkara yang dimampui oleh Rasulullah dari perkara dunia. Nah, wa amma ma la yaqdiru alaihi illallah fala yajuz ay yutlaba illa min Allah. Dan adapun apa yang tidak dimampui ya oleh Rasulullah dan selainnya illallah, kecuali yang bisa memberikan itu adalah Allah, maka tidak boleh diminta ya kecuali hanya kepada Allah. Contohnya minta apa ya Pak? Minta rezeki, minta minta rezeki, minta kesembuhan. Nah, meminta apa yang disebut dengan istighosah, ya. Nah, meminta pertolongan, bantuan. Nah, ini perkara yang la yaqdiru alaihi, yang tidak dimampu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illallah. Fala yajuzu ay yutlaba illa min Allah, maka tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Fa fihi ar-radd ala ubadil qubur, di sini ada bantahan kepada para penyembah kubur. Alladzina yastahithuna bil amwat litafrijil qurubat wa qada'il hajat, di mana mereka beristighatsah ya kepada orang-orang yang sudah mati. Kalau antum pernah lihat di kuburan-kuburan wali-wali itu, mereka mengadakan istighatsah ya, misalkan satu jamaah rombongan, misalkan jamaah masjid apa misalkan ya berapa bis, mereka di makam itu nanti dipimpin oleh ketuanya untuk melakukan apa? Istighatsah lil amwat. Nah, istighatsahnya kepada wali yang sudah meninggal. Allah litafrijil qurbat wa qada'il hajat, apa yang mereka minta dari hajat-hajat mereka. Nah, dikasih mukadimah sama ketuanya, ketua rombongan atau pemimpin. Nah, pemimpin mereka. Wa tafrijil qurbat, untuk mereka dilepaskan segala ya kesulitan ya yang ada di leher-leher mereka. Nah, mereka nanti dipimpin dengan membaca Al-Fatihah berapa kali, Wan? Ya, Al-Fatihah berulang-ulang ya. Karena mereka kemudian enggak tahu setelah Al-Fatihah Al-Baqarah. Ya, mestinya Al-Fatihah Al-Baqarah ya. Nah, mereka melakukan istighosah. Kepada siapa mereka minta itu? Lil amwat, kepada orang-orang yang sudah mati. Apakah mereka kalangan aulia ya, atau orang-orang soleh? Nah, ini bantahan. Rasul saja mengatakan, la uhni anki minallahi syai'a, kepada putrinya. Putrinya, Fatimah binti Muhammad. Nah, la uhni anki minallahi syai'a, la adfa'u anki min azaballahi syai'a, aku enggak bisa membantu sedikit pun engkau wahai putriku dari azab Allah untuk ya, aku bisa mencegahnya. Nah, dari azab Allah sedikit pun. Masya Allah. Ini ya diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah memberikan peringatan agar tidak disalahpahami ya. Kalau mereka kerabatnya Rasul ya, utusannya Allah, aman. Iya, dapat apa? Apa namanya? Dispensasi atau apa namanya? Nah, siapa? Kerabatnya Rasul. Ya. Iya, itu kalau nonton bioskop mungkin ya. Nonton bioskop atau masuk ke mana stadion mungkin. Siapa? Putranya bupati, masuk. Nah, atau siapa pejabat keluarganya, pejabat atau apa? Apalagi sekarang ketat ya, putranya pejabat atau siapa, tetap harus beli karcis ya. Nah, ini urusan akhirat, urusan Nah, urusan akhirat yang jauh dibandingkan dunia. Ya. Tidak bisa Rasulullah SAW untuk memberikan manfaat, ya, kepada mereka dalam perkara yang itu adalah min khasaisillah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun min umurid dunya yaqdiru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara dunia Rasulullah mampu. Makanya Rasulullah menyebutkan kepada putrinya, "Ya Fatimah bintar Muhammad, salini min mali ma syi'ti." Mintalah dariku, ya, harta yang kau kehendaki. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan ada 6. Ma yustafadu minal hadis ar-raddu, ya, yang pertama, al-awwal ar-raddu 'alal 'ibadil anbiya was-shalihin. Bantahan kepada para penyembah nabi-nabi atau orang-orang saleh atau orang-orang wali. Alladzina yata'allaqun, di mana mereka bergantung bil makhluqin, kepada makhluk-makhluk fi qada'i hawaijihim, dalam urusan kepentingan mereka. Allati la yaqdiru 'alaiha illallah, yang tidak dimampui oleh mereka kecuali itu hanya, ya, ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah musta'an. Ya. Dari mana mereka, ikhwan, dalilnya itu? Antum pernah sahabat? Hah? Dalilnya yang disebutkan dalam Al-Quran mungkin, ya, kalau disebutkan dalam kasus syubhat, ya, bahwa la nukarribuhum illa gimana ayatnya, la na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Nah, kami tidak menyembah mereka orang mati ini illa liyukarribuna ilallahi zulfa, melainkan mereka ini bisa mendekatkan kami kepada Allah, ke tempat yang lebih mulia. Nah, Allah musta'an. Kemudian faedah yang berikutnya, atsani annahu la yajuzu ay yutlaba minal 'abdi illa ma yaqdiru 'alaihi. Bahwasanya tidak boleh meminta kepada seorang hamba kecuali dalam perkara yang dimampui. Ya. Nah, kalau perkara itu perkara yang ada pada Allah, ya, min umurillah azza wajal min khasaisillah, maka enggak boleh diminta kepada makhluk, ya. Nah, minta sembuh kepada dokter. Pak dokter, tolong sembuhkan saya. Ya enggak bisa, Pak dokter. Pak dokter bisa ngasih resep, ngasih obat. Ini obat sih. Jangan minta sembuh pada dokter. Dokter enggak bisa menyembuhkan. Nah, dokter juga sakit. Iya, ada dokter yang enggak pernah sakit. Nah, dokter kalau sakit bisa ngobati sendiri, kadang enggak bisa, ya. Datang ke dokter lain. Barakallahu fikum. Nah, minta sembuh, ya, kepada dokter, kepada dukun, kepada apa? Orang pintar. Nah, ini perkara-perkara min khasaisillah. Nah. Kemudian yang ketiga, musara'atun nabi sallallahu alaihi wasallam ila imtithali amri rabbih wa tablighi risalatih. Musara'ah itu apa namanya? Jadi bersegerahnya nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perintah Rabb-nya, ya, menunaikan perintah Rabb-nya, wa tablighi risalatihi, dan untuk menyampaikan apa? Syariat, ya. Apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera turun ayat, ya, langsung nabi qama sa'ida 'alas-safa ya ma'syara quraisy, langsung. Ketika turun ayat yang apa namanya ayat sebagai pengangkatan beliau sebagai Rasul, surat Al-Muddathir ya. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, beliau langsung bergegas ya untuk memenuhi bitablighi risalatillah, untuk menyampaikan risalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ar-rabi' yang keempat, annahu la yunji min azabillah illa al-iman wal amalu shalih lal i'timad ala mujaradil intisab lil ashkhas. Bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang min azabillah, dari azab Allah, illa kecuali apa? Al-iman wal amal saleh, keimanan, amal saleh. Nah, jadi kalau dilihat al-iman itu adalah termasuk at-tauhid, al-ikhlas lillah ya, wal amal saleh, dan amal saleh. Karena apa? Dua-duanya inilah suatu ibadah itu diterima. Adanya keimanan yang benar dengan mentauhidkan Allah, merealisasikan tauhid, wal amal saleh, yaitu amalan yang dibangun di atas apa? Mutaba'atul Rasul. Nah, ittiba'u sunnatir Rasul, dengan mengikuti sunnah Rasul. Enggak nyeleneh-nyeleneh ya. Apa yang diajarkan Rasul, dicontohkan Rasul, itu yang diajar apa? Diamalkan. Nah, lal i'timadu 'ala mujarradil intisab lil asas. Tidak sekedar menyandarkan ya kepada nasab-nasab kepada seseorang. Jadi, tidak hanya sekedar menyandarkan kepada garis keturunan nasab seseorang. Nah, walaupun dalam perkara duniawi ya ada manfaatnya ya, ada manfaatnya. Nah, ini putranya kiai ini. Ya, ngapain? Apa mencuri mangga? Ya, oh, ya sudahlah, nggak enak sama kiainya. Padahal yang dicuri ya 3 pohon. Bukan 1 buah, 2 buah, 3 pohon. Nah, ya, oh, karena anaknya kiai, kemudian ya, jelas jangan. Nah, itu urusan dunia ya, terserah. Tapi di sisi Allah, ya semuanya ada perhitungannya. Nah, dan tidaklah manusia memiliki kemampuan yang itu termasuk perkara yang ada pada Allah. Kemudian yang kelima, anna aula annas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlu ta'atihi wa mutaba'atihi min kurbatihi wa ghairihim. Ini penting ikhwan, bahwasanya manusia yang apa? Aula, yang memiliki keutamaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlu ta'atihi, orang yang apa? Mentaati Rasul. Wa mutaba'atihi, yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, min qarabatihi wa ghairihi, yang pertama dari kerabat-kerabatnya dulu. Ini aulan nas, yang manusia yang memiliki kemuliaan yang paling utama, yang taat mengikuti Rasul dari kerabatnya dulu, wa ghairihim, dan selain mereka setelahnya. Nah, kalau kerabatnya bukan termasuk ahlu ta'at wa ahlul mutaba'ati Rasul, ya nomor belakang, bahkan enggak masuk di, nah, di barisan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak boleh ya kemudian seseorang itu menisbahkan kepada ahlu baitin nabi, enggak boleh ya, enggak boleh. Harus benar-benar kalau misalkan habaib-habaib yang ada itu Mereka punya enggak garis keturunan sampai Rasul? Nah, kalau wallah alam kan yang pernah ana temui ya, seperti di Bondowoso sana ada Habib Mukhtar namanya. Ya, itu punya dari kakeknya. Kakeknya itu ada silsilah. Ya, silsilah tun nasab. Nah, terus ah itu selesai itu nanti dibuat lagi dari Habib Mukhtar ke putra-putranya. Nah, yang seperti itu ya apa namanya orang Arab punya apa namanya keistimewaan dalam menjaga nasab. Ya. Adapun orang Jawa sudah melemah sekali. Nah, kalau dulu orang-orang tua dulu itu nama-nama anak-anaknya itu masih ikut ya. Nah, siapa misalkan Agus Suparjo ya, kan terus nanti anaknya Agus ada Suparjonya, terus siapa Suparjo. Nah, kalau sekarang enggak ya, Rodikul, Robion apa namanya-namanya keren-keren gitu. Ya, enggak ada nasab kakeknya atau enggak ikut. Nah, enggak usah jauh-jauh, Mas Aris namanya siapa? Nah. Iya. Iya, terah itu kan. Nah, ini padahal ini penting ya, secara syariat itu ada faedahnya. Untuk apa? Menjaga silaturahmi yang pertama, menjaga nasab ya. Nah, untuk menjaga. Oh, ternyata kamu tuh Bani siapa? Bani Marino, Pak Marino. Keren ya, Marino gitu kan. Iya. Kayak nama-nama Amerika Latin ya, Marino. Nah. Eh? Iya. Itu penting ya. Nasallallahu taufik. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, ayat 6 sudah, yang keenam. Anna mujaradul qarabah minar rasul la yanfa biduni iman wa amal saleh wa aqidatin sahihatin. Bahwasanya sekedar kekerabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u, tidak memberikan manfaat tanpa adanya iman, amal soleh, dan akidah yang sahih. Ya, akidah yang sahih. Benar-benar enggak ada manfaatnya. Nah, lah ternyata apa? Lah dia ternyata apa? Ahlu syirik. Ya, enggak ada manfaatnya. Ya. Nah, siapa paman Rasul? Abu Talib. Ya. Amur Rasul. Ya ammi kulla ilaha illallah kalimatul uhadzu laka biha indallah. Enggak mau. Fa'aba ayyakula la ilaha illallah wa mata ala kufur. Nah, pamannya pada kemana-mana, ya, nah, dikawal Rasul. Jangan macam-macam, ini ponakan saya mau dakwah. Itu, Iman. Ya. Dikawal. Takut. Abu Talib pembesar. Ya, pembesar Quraisy termasuk. Nah, wah, Rasul dikawal sama Abu Talib. Nah, kafir padahal. Ya. Nah, ketika meninggalnya disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Padahal sudah Rasulullah berulang-ulang. Ya. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Kalimat ini ya bisa nam sebagai senjata bagiku nanti di hadapan Allah untuk membela dirimu. Nah, hanya sekedar kalimat la ilaha illallah. Nah. Karena apa? Syafaatnya Rasul ya kepada umat ini adalah apa? Mangqala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi. Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada umat Rasul dengan kalimat tauhid. Mukhlishan fi qalbi. Tapi apa? Harus ikhlas. Nah, ya. As'adun nas bi syafaatir Rasul yaumal qiyamah mangqala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi. Nas'allah ayya naj'alana wa iyyakum minal mukhlishin fi tauhidillah wa ibadatihi. sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.